Tapi kenapa belum tercapai kesejahteraan itu? Mungkin bukan karena kurang pintar, karena kurang takwa. Bukan karena kurang hebat, karena kurang takwa. Kurang dekat kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Ayo kumpul bareng-bareng, jangan soleh sendirian. Cari ulama yang baik yang mengajarkan antum, antum akan dibimbing dalam kebaikan. Kalau sudah seperti itu, lihat janji Allah. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau satu penduduk negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, ayo hijrah kembali, iman takwa, iman kembali kepada Allah. Ayo jaga karsa, ayo beriman, bertakwa, salat. Ayo tingkatkan. Baca Al-Quran, pahami dengan baik. Kata Allah, saya buka pintu keberkahan langit dan bumi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Negeri ini negeri berkah. Semua penduduk dunia menyorot Indonesia. Karena sumber daya alamnya banyak keberkahan di sini. Mineral banyak, tembaga banyak, segala macam banyak. Tongkat kayu dilempar jadi tanaman, di luar susah. Coba lihat, orang cari batu bara sampai gali ke dalam. Kita dari luar udah kelihatan batu baranya. Banyak sekali. Kalau antum lihat tafsiran Quran, itu banyaknya di Indonesia. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Di Indonesia banyak sungai. Di luar minta hujan susah luar biasa. Di kita dikasih banjir berenang. Banyak luar biasa. Orang-orang mencari pulau, bikin pulau buatan. Saya ke Abu Dhabi, bikin pulau buatan. Di kita 13.677 pulau. Itu belum termasuk pulau Gadung dan pulau Gebang. Banyak. Coba lihat. Nikmat mana lagi yang mau kita tidak syukuri? Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Tapi kenapa ketenangan belum didapat? Kenyamanan belum diraih? Ahli-ahli banyak. Ahli hukum banyak. Ahli ekonomi banyak. Ahli sipil banyak. Insinyur banyak. Bahkan sebagian besar dipakai di Eropa. Dipakai di Amerika. Itu tenaga kita itu. Orang kita tuh hebat-hebat. Dan dikenal pintar-pintar. Antum jangan pernah pesimis ya. Jangan underestimate. Orang kita itu dikenal pintar. Saya selalu dapat pertanyaan kalau di Libya. Ya Syekh Ali, kaif ada Indonesia? Gimana orang Indonesia? Emang kenapa? Ana wallahi darastu 3 ashhur. Saya belajar 3 bulan. Orang ini belajar 3 jam. Orang Indonesia, dia belum tahu kita punya SKS. Iya, sistem kebut. Bukan cuma semalam, sejam. Luar biasa, nilainya sama katanya. Orang kita itu pintar, Pak. Pintar. Walaupun dikenal orang Indonesia kalau belajar duduk paling belakang enggak pernah nanya. Tapi kalau ujian juara. Pintar. Tapi kurang apa lagi, yang pintar banyak, ahli hukum, ekonomi, macam-macam. Tapi kenapa belum tercapai kesejahteraan itu? Mungkin bukan karena kurang pintar, karena kurang takwa. Bukan karena kurang hebat, karena kurang takwa. Kurang dekat kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, keberkahan dibuka. Bukan cuma kurang aman, mungkin kurang dekat dengan Allah. Pengajian banyak sana-sini. Kenapa juga banyak belum banyak kedekatan kepada Allah? Mungkin bukan kurang banyak pengajian, kurang hijrah kepada pengajian yang benar. Kita paham gak dengan apa yang kita bahas? Mungkin cuma cari rame, tapi tidak mengerti yang dibahas. Akhirnya apa yang terjadi? Akhlak tidak muncul. Orang dulu kalau pengajian, akhlaknya bagus. Orang sekarang pengajian, ibadah kelihatan bagus, tapi akhlak tidak ada. Sholatnya rajin, tapi lisannya rajin mencela orang lain. Rajin saling juga, saling, hal yang tidak penting. Yang paling aneh, mau ke pengajian saja sudah merusak di jalan. Motor kebut. Lewat lampu merah. Polisi bingung, panggil. Sini. STNK, lengkap, Pak. SIM, ada, Pak. Mau kemana? Pengajian. Tahu lampu merah ini? Tahu, Pak. Kenapa melewati? Saya tidak tahu ada, Bapak. Masya Allah. Mau ke pengajian sudah melanggar. Mau berangkat sudah ribut-ribut. Teman-teman, tunjukkan. Kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Quran surah 3 ayat 110. Jadi kalau kita ingin merubah lebih baik, coba tingkatkan iman dan takwa. Nih kalau ada tetangga-tetangga, ayo apa hukumnya? Laki-laki tinggal di samping masjid tapi nggak mau ke masjid, apa hukumnya? Wah, dosa. Bakar, bakar, Masya Allah. Antum dikit-dikit bakar dosa. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Ayo ajak. Jangan cuma dihukumi. Mungkin dititipkan kepada Anda jadi tetangga karena cuma Anda yang bisa ngajak. Bukan tetangga orang lain. Anda tidak akan dihukumi dengan perbuatan orang lain. Tapi Anda akan ditanya tentang peran Anda terhadap kebaikan orang lain. Jelas ya? Ayo ajak orang lain hijrah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Paham insya Allah? Baik.